Ya, nyanyiin lagu yang kalian semua pasti tahu. Yo, semuanya nyanyi ya. Bapak Amsa kalau bisa nyanyi boleh nyanyi bareng-bareng. Andaikan malam yang sepi dapat bicara, untuk dirimu.